Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk di majlis ini dalam rangka melaksanakan salah satu di antara perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu thalabul ilmi, menuntut dan mencari ilmu syar'i. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin الإمام أبي زكريا يحيى ابن الصرف النووي رحمه الله تعالى. Pembahasan kita telah sampai pada bab yang ke-14, yaitu bab fil iqtisad fil ibadah, bab tentang sederhana, tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan dua ayat yang dibawakan oleh beliau dalam kitab ini, dan hadis yang pertama dari bab ini, di mana ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang beliau bawakan dalam bab ini merupakan hasumah supaya kita bersifat sederhana di dalam beribadah dan tidak berlebih-lebihan sampai memberat-beratkan dirinya. Insyaallah kita masuk kepada hadis yang kedua dari bab ini. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن السراف النواوي رحمه الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, telah banyak kita ulang-ulang biografi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hamzah kunyahnya, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sahabat yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan manqabah azimah, kedudukan yang besar. Dengan berkhidmat dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa keberkahan terhadap umurnya, terhadap anaknya dan harta. Dikabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik di antara sahabat yang panjang umurnya, dan di antara sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra yang banyak dan dikaruniai harta yang banyak. Nah, dan dengan berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa ucapan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang tiga orang ke rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Tatkala dikhabarkan kepada mereka tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap ibadah yang dilakukan Nabi itu sedikit. Waqul, tapi mereka mengatakan, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kami kalau dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Di mana Nabi telah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Qala ahaduhum, berkata salah seorang di antara mereka, amma ana fa usalli al-laila abadan. Adapun saya akan melaksanakan sholat malam selama-lamanya. Wa qala al-akhar, berkata yang lainnya, wa ana asumu dhahra abad. Adapun saya akan melaksanakan puasa selama-lamanya. Wa la ufdir, dan aku tidak akan berbuka. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lainnya, wa ana a'tazilun nisa fala atajawwaju abadan. Dan saya akan meninggalkan perempuan, tidak menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Faqala antum alladhi qultum kada wa kada. Kemudian Rasulullah berkata, apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Amma wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian. Walakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa dan aku pun berbuka. Wa usalli wa arkud. Aku sholat dan aku pun tidur. Wa tazawwaju nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukanlah dari umatku. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dari hadis yang kita sebutkan tadi dari sahabat Anas, sebagian diriwayatkan dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Tiga orang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dikarenakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sifatnya zahir, diketahui oleh semua manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid atau mungkin di pasar atau di tempat di mana manusia berkumpul dan Rasulullah berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya. Maka amalan ini amalan yang sifatnya zahir, diketahui oleh kebanyakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka hidup di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya sirran, tidak terang-terangan, tidak diketahui oleh semua sahabat, tidak mengetahuinya kecuali orang yang ada di rumahnya, baik itu istri-istrinya atau yang berkhidmat yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud dan juga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Mughirah ibn Su'bah, dan juga ada di antara sahabat-sahabat yang lainnya yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada amalan yang sifatnya zahir, diketahui oleh kebanyakan para sahabat ketika dilakukan di tempat-tempat umum. Ada juga amalan-amalan yang tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik istri-istrinya atau mungkin orang-orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga orang ini, mereka datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada mereka bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumahnya. Nah, kemudian mereka pun dikhabari tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dikhabarkan. Faka'annahum taqrubu lawah, seakan-akan mereka menganggap sedikit. Nah, ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang beliau berbuka, Kadang-kadang beliau melaksanakan sholat malam, kadang-kadang beliau tertidur. Dan beliau menikahi perempuan-perempuan. Nah, sehingga mereka seakan-akan menganggap sedikit amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tiga orang ini memiliki semangat untuk mencintai kebaikan dan untuk melaksanakan ibadah. Tapi perlu kita ketahui, sebagaimana diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, walakin an-nashad laisa miqyasan. Akan tapi modal semangat saja ini bukanlah suatu ukuran. Nah, seseorang kalau hanya modal semangat saja tanpa mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan akan terjatuh kepada sikap yang berlebih-lebihan sehingga tidak cukup dengan semangat saja, akan tapi membutuhkan ilmu, membutuhkan bimbingan. Nah, haula'il khawarij, mereka orang-orang khawarij adalah orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi, akan tapi semangat mereka tidak terbimbing dengan ilmu. Nah, sampai Rasulullah menyebutkan tentang sifat orang-orang khawarij, sholat mereka itu mengalahkan sholat kalian, puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran akan tetapi tidak melewati tenggorokan mereka, tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Walaupun mereka semangat, tapi tidak terbimbing dengan ilmu, sehingga terjatuh kepada sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Nah, mereka semangat dalam berjihad, akan tapi tidak terbimbing dengan ilmu, sehingga terjatuh kepada mukhalafah syar'iyyah. Mereka mengatasnamakan jihad, padahal yang demikian itu bukanlah jihad. Baik itu demonstrasi, menggugat penguasa, mereka mengatasnamakan jihad, melakukan bom diri, peledakan di mana-mana, mereka mengatasnamakan jihad, padahal sebenarnya itu bukanlah jihad yang syar'i, bahkan menyelisihi bimbingan syariat, sehingga tidak cukup dengan modal semangat saja. Nah, harus terbimbing dengan ilmu. Walakin an-nashad laysa miqyasan, al-miqyas ma ja'a bihi syar'. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, semangat itu bukanlah suatu patokan, ukuran. Akan tapi yang menjadi ukuran apa yang datang dari syariat. Nah, saking semangatnya tiga orang ini ketika menganggap sedikit ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi walaupun demikian mereka menyadari di mana kami dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun ibadah Nabi demikian, tapi diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang. Sehingga tiga orang ini mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sikap berlebih-lebihan. Salah satu di antara mereka mengatakan, saya akan sholat malam selama-lamanya. Yang satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa selama-lamanya. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikahi perempuan, saya akan menjauhi perempuan. Sehingga didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum kultum kada wa kada, apakah kalian yang mengucapkan ini dan itu? Kemudian mereka mengatakan, iya, kami mengucapkan ini dan itu. Salah satu yang mereka mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa di siang hari selama-lamanya dan tidak berbuka. Yang ketiga mengatakan, saya akan menjauhi perempuan dan tidak menikah selama-lamanya. Mereka mengakui terhadap apa yang mereka ucapkan tersebut. Nah, tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang mereka ucapkan ini menyelisihi syariat, dikarenakan di dalam apa yang mereka ucapkan di dalamnya memberat-beratkan diri dan juga membuat capek jiwa ini. Seseorang tidak tidur semalaman, bukan satu hari dua hari, tapi selama-lamanya sholat terus di malam hari. Yang demikian ini merupakan masyarakat, merupakan keberatan, memberat-beratkan diri, membuat capek dirinya sendiri. Dan tentunya kalau dia sudah capek, merasa berat, ini merupakan faktor pendorong yang membuat dia bosan, bosan untuk melaksanakan ibadah. Nah, yang mana dengan sifat bosan ini bisa berlanjut kepada sikap membenci ibadah. Dikarenakan seorang apabila bosan terhadap sesuatu, ini akan berujung dengan membencinya. Begitu juga seseorang kalau dia memberat-beratkan diri di dalam beribadah, ketika malam sholat semalam suntuk, setiap hari sholat semalam suntuk, mungkin dia hanya bisa bertahan dalam beberapa hari saja, atau beberapa minggu saja, atau mungkin beberapa bulan saja. Kemudian setelah itu dia akan merasakan capek yang sangat luar biasa, akan keberatan. Nah, kalau dia sudah merasa berat dirinya, akan tumbuh sifat bosan di dalam melaksanakan ibadah. Kalau dia sudah bosan, nantinya akan membenci ibadah. Maka cukup bersikap sederhana saja, tidak berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah. Diri kita ada hak-hak, mata kita ada haknya untuk istirahat. Sampai Rasul mengatakan, "Fa inna li nafsika 'alaika haq." Sesungguhnya dirimu mempunyai hak. Fa'ati kulli haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang mempunyai hak sesuai dengan hak. Berikan hak istirahat untuk anggota tubuh kita. Nah, sehingga Rasulullah mengingkari perbuatan orang ini yang menyatakan, saya akan sholat malam terus-menerus dan tidak pernah tidur. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang telah kita bahas sebelumnya, inna ahabba din ilaihi ma dawama sahibuhu wa in qalla fajr. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah, tapi kontinu di dalam melaksanakan. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tiap hari dia hanya salat 3 rakaat, salat malamnya. Tiap hari 3 rakaat, kemudian dia tidur, atau mungkin tidur dulu kemudian ketika sepertiga malam terakhir 3 rakaat. Nah, tiap hari 3 rakaat ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dia melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk, kemudian dia capek, kemudian dia bosan, meninggalkannya, bahkan sampai membenci ibadah tersebut. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abdullah, la takut misla fulan kana yaqumul lail wa taraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Si fulan ini melaksanakan sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Dimungkinkan dia berlebihan di dalam melaksanakan sholat malam, hingga dia kecapean, keberatan yang sangat luar biasa. Akhirnya dia bosan, kemudian dia tinggalkan sholat malam, sama sekali tidak melaksanakan sholat malam. Yang lebih baik kita lakukan sedikit-sedikit, tapi continue, terus lakukan istiqomah di dalam melaksanakannya. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah, begitu juga sebagian di antara tiga orang ini mengatakan, saya akan puasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka di siang hari. Ini pun perkara yang berat. Seseorang terus dalam keadaan berpuasa setahun penuh di siang hari, apalagi di negara-negara yang di sana ada musim panasnya, atau di negara-negara yang waktu siangnya lebih panjang dari waktu malamnya, ini memberatkan. Nah, ketika musim panas dia berpuasa, musim dingin dia berpuasa, ini merupakan masa mokok. Begitu juga yang ketiga, yang mengatakan bahwasanya aku akan meninggalkan perempuan, tidak akan menikah selama-lamanya, ini juga termasuk memberat-beratkan. Nah, terlebih-lebih lagi para pemuda, kalau seandainya dia meninggalkan, tidak menikah sama sekali, ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Dalam keadaan syahwatnya yang bergejolak, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, zuyyina lin-nasi syahawati minan nisa, dibuat indah terhadap manusia kecintaan untuk memenuhi syahwatnya, keinginan-keinginannya. Yang disebutkan pertama kali di antara syahwat-syahwat dunia adalah perempuan. Ini menunjukkan syahwat kepada perempuan lebih besar daripada syahwat kepada harta, kepada anak-anak, dan yang lainnya. Nah, ketika seseorang menyatakan aku akan meninggalkan perempuan, tidak menikah selama-lamanya, tentunya ini merupakan sikap yang berlebihan, dikarenakan di dalamnya ada masyaqqah, apalagi dalam usia muda. Nah, yang gejolak syahwatnya semakin tinggi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nikah ini di antara solusi untuk mendapatkan keselamatan dari fitnah perempuan. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para sahabat, terutama para sahabat yang masih muda-muda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya ma'syar as-sabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu al-basar wa ahsanu al-farj, sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga pandangan seseorang sehingga tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tabaddul, membujang tidak menikah tanpa ada alasan yang syar'i, maka ini perkara yang dilarang. Disebutkan oleh Utsman ibn Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil tabattul syadidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk tabattul, membujang dengan larangan yang keras. Nah, larangannya keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tabattul dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang tadi menyatakan saya akan meninggalkan perempuan, tidak menikah selama-lamanya. Dia menyatakan demikian tadi kita sebutkan dikarenakan semangat yang tinggi yang ada pada dirinya untuk beribadah. Nah, dengan anggapan kalau dia tidak menikah bisa fokus ibadah, tidak terikat oleh istrinya, bisa fokus ibadah ini, ibadah itu dan sebagainya. Tapi ternyata perkara ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk at-tabattul, membujang. Walau adina lana la tasoina. Kalau seandainya Rasulullah mengizinkan kami untuk membujang, niscaya kami akan mengkebiri diri kami. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Yang jelas ibadah yang disebutkan oleh tiga orang tadi, yang satu ingin melaksanakan sholat malam terus menerus selama ini tidak tidur, yang satunya lagi ingin melaksanakan puasa di siang hari selama-lamanya tidak berbuka, yang satunya lagi berkeinginan ingin meninggalkan perempuan, tidak menikah dengan perempuan selama-lamanya, ini termasuk sikap yang berlebihan. Dan juga sikap yang memberat-beratkan diri. Dan ini termasuk menyelisihi sunnah. Sehingga sekali lagi tidak cukup dengan modal semangat saja. Nah, kita ulangi lagi, orang yang tiga tadi mengucapkan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi dikarenakan semangat untuk melaksanakan ibadah. Nah, tapi ternyata modal semangat saja bukan menjadi ukuran, yang menjadi ukuran apa yang dibawa oleh syariat. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian yang mengucapkan demikian dan demikian? Kemudian mereka pun mengakuinya. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Nabi mengatakan, amma wallahi inni la'ahsyakum illa wa atkhafullah. Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Nah, lakinni asumu wa ufdiru usali wa arbut wa tajawwaju nisa. Akan tapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku sholat malam, aku bertidur, dan aku pun menikahi perempuan. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnah, membenci jalanku, dan menjadikan ibadah yang berlebihan sampai keluar batasan-batasan syariat, fa innahu laysa minni, maka sesungguhnya dia bukanlah bagian dariku. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berpuasa dan kadang-kadang berbuka. Beliau sholat malam dan beliau pun tidur di malam hari. Nah, beliau pun menikahi perempuan. Sehingga tentunya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana sekian banyak ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian banyak memerintahkan kita supaya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan bagaimana bahaya mukhalafah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah, yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan fitnah di dunia dan akan ditimpakan azab yang pedih di akhirat nanti. Di dunia akan ditimpakan kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Ketika seorang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi semangat kita untuk melaksanakan ibadah harus terbimbing dengan syariat. Kalau kita punya semangat tapi tidak terbimbing dengan syariat, khawatir terjatuh kepada sikap yang berlebihan. Nah, yang mana sikap yang berlebihan dalam agama ini melarang. Sampai Rasulullah menegaskan dengan tegas, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka, binasa orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan sampai melewati batasan-batasan syariat. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi ada beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa fi hadha dalil ala annahu yanbaghi lil insan ay yaqtasida fil ibadah. Dalam hadis ini merupakan dalil selayaknya bagi seseorang bersederhana di dalam melaksanakan ibadah. Dan sederhana ini tentunya sesuai dengan bimbingan syariat. Nah, tidak berlebih-lebihan sehingga melewati batasan syariat dan tidak merendahkan atau menyepelekan syariat ini. Bayang bagilahu ayyam nasja fi jami'i umurihi. Bahkan selayaknya bagi seseorang bersifat sederhana di dalam semua urusannya, bukan hanya dalam ibadah saja. Dalam semua urusan selayak kita bersifat sederhana. Di dalam makan tidak berlebihan dan tidak meninggalkan sama sekali. Nah, dan dalam semua urusan kita, dalam sedekah telah kita bahas sebelumnya, tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Nah, dari semua urusan hendaklah kita bersifat sederhana, tidak berlebihan, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan dan tidak menyepelekan. Ifrat dan tafrit ini di antara gangguan-gangguan syaitan atau hembusan-hembusan iblis kepada manusia supaya mereka berlebihan. Kalau tidak berlebihan, supaya mereka menyepelekan, merendahkan dan menghinakan. Nah, adapun sikap seorang muslim, seorang mukmin, ahlu sunnah wal jamaah, mereka berada di tengah-tengah, tidak ifrat dan juga tidak tafrit. Nah, li'annahu in qasara fatahu khairun katsir. Dikarenakan apabila seseorang merendahkan, mengentengkan amalan ibadah, maka dia akan melewatkan kebaikan yang banyak. Ketika seorang mengentengkan suatu ibadah, nah, sehingga dia menyepelekannya, mengesampingkannya, maka akan melewatkan kebaikan yang banyak. Wa in shaddada fa innahu sawfa yakil wa ya'tija ويرجعه ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون في أعماله كلها مقتصدا. Dan apabila dia berlebihan, maka nantinya dia akan bosan melaksanakan ibadah, kemudian akan lemah, akhirnya malas melaksanakan ibadah. Bahkan na'udzubillah kalau seandainya sampai kepada tingkatan benci untuk melaksanakan ibadah. Saya kata beliau, selayaknya bagi seorang amalan-amalan semuanya itu bersifat sederhana, tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Kalau menyepelekan amalan akan melewatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, kalau berlebihan di dalam melaksanakan amalan, nanti dia akan bosan, akan lemah, kemudian malas dan akhirnya membenci ibadah itu, sehingga bersifat tengah-tengah. Nah, Rasulullah pun mengingatkan supaya kita jangan menyempelekan, menentengkan, mengesampingkan ibadah, walaupun sekecil apapun ibadah yang kita lakukan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah hadis ini, fal iqtisad fil ibadah min sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam, bersifat sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah, ini di antara sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yanbaghi laka ayyuhal 'abdu an tasuqqa 'ala nafsika, tidak selayaknya bagimu wahai hamba-hamba Allah memberat-beratkan dirimu di dalam melaksanakan ibadah. Jangan memberat-beratkan diri. Nah, dikarenakan agama ini mudah, inna dina yusrun, Rasulullah mengatakan sesungguhnya agama ini mudah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Jangan kita memberat-beratkan diri sehingga keluar dari batasan syariat. Agama ini mudah. Nah, ketika bulan Ramadan misalnya seseorang sakit, tidak bisa melaksanakan puasa, boleh baginya untuk berbuka. Jangan sampai memberat-beratkan diri, memaksakan dirinya untuk berpuasa dalam keadaan dia kepayahan, kesusahan, sehingga terjatuh ke dalam sakit yang lebih parah lagi. Nah, agama ini mudah. Jangan diberat-beratkan sampai keluar batasan syariat. Wamsi fi umurika ruwaina ruwaina, maka berjalanlah dalam urusan sedikit demi sedikit. Nah, terus lakukannya. Kama sabaqa fil hadis alladhi qabl, sebagaimana telah berlalu dalam hadis yang sebelumnya, anna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa ilqalna, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dilakukan, yang kontinu di dalam melakukannya walaupun sedikit. Terus sedikit, terus. Tadi kita ibaratkan, walaupun sholat malamnya hanya 3 rakaat dalam sehari, nah, ya terus. Setiap hari, setiap malamnya dia sholat 3 rakaat, esoknya 3 rakaat, esoknya 3 rakaat, terus dilakukan. Maka yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang melakukan yang besar, yang banyak, esok hari dia sampai meninggalkannya. Nah, sampai beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'alaika bi'raha la taqsur wa la tazid, maka wajib bagi kamu untuk raha. Nah, tidak mengentengkan, menyepelekan, dan tidak berlebihan, tapi sederhana, pertengahan. Fa'inna khairul hadyi hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allah wa iyyakum min muttabi'i hadihi alladziina yamshuuna 'ala tariqatihi wa sunnatihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aku dan kalian di antara orang-orang yang mengikuti petunjuknya, yang mereka berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang ketiga dari bab ini. Qala rahimallahu taala wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala, salah satu di antara qura sahabat. Nah, sahabat yang terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah meminta kepada Abdullah Ibn Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Qur'an kepadanya. Iqra alayya al-Qur'an. Wahai Ibn Mas'ud, bacakanlah Al-Qur'an kepadaku. Sampai Ibn Mas'ud sifat tawadhu'nya, rendah hatinya beliau menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqra'u 'alaika wa 'alaika umsiyah. Apakah aku membaca Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an turun kepadamu? Nah, tapi Nabi mengatakan, inni uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari selainku. Sehingga beliau pun membacakan ayat-ayat Al-Qur'an sampai tiba pada suatu ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidin. Hasbukal an. Sampai tiba ayat, bagaimana apabila kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan seorang saksi bagi setiap umat di hari kiamat, dan aku datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Maka Rasul mengatakan cukup sampai di sini. Nah, kemudian Ibn Mas'ud melirik ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah menangis ketika mendengarkan ayat. Nah, yang jelas Ibn Mas'ud di antara salah satu sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala halakal mutanabbi'un, celakalah orang-orang yang melampaui batas. Qalaha salatan, beliau ucapkan tiga kali, halakal mutanabbi'un, halakal mutanabbi'un, celakalah orang yang melampaui batas, orang yang berlebihan dari batasan yang telah disyariatkan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, sehingga jelas dari hadis yang kita bacakan ini, sifat berlebihan melampaui batas sampai keluar dari batasan-batasan syariat, ini perkara yang tercela. Bukan hanya tercela, bahkan diancam dengan kebinasaan, dengan kehancuran. Nah, sekali lagi, tidak cukup modal semangat, tapi harus dengan adanya bimbingan. Nah, di dalam mengajar misalnya, tidak hanya modal semangat saja. Kalau dia semangat saja tanpa ada bimbingan, mungkin dia akan mengajarkan segala macam bentuk pelajaran-pelajaran, sampai pelajaran-pelajaran yang tidak disyariatkan atau pelajaran-pelajaran yang menyisih syariat. Sehingga perlu adanya bimbingan. Jadi, sikap memberat-beratkan diri, sifat melampaui batas, ini perbuatan yang tercela. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, ketika mereka membunuh salah satu orang, sampai mereka berselisih tentang siapa pembunuhnya. Sampai fitnah itu membesar. Nah, siapa yang membunuh orang ini? Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyatakan kepada mereka, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Sembelih sapi tersebut, kemudian ambillah bagian dari anggota tubuh sapi yang telah disembelih, kukuhkanlah kepada orang yang terbunuh, niscaya nanti akan mengkhabarkan. Nah, mengkhabarkan tentang siapa yang membunuhnya. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perintahnya simpel. Perintahnya mudah sekali. Hanya menyembelih seekor sapi betina. Ambil bagian dari sapi betina yang disembelih tersebut, pukulkan kepada orang yang terbunuh tadi. Nah, niscaya orang ini yang terbunuh nanti akan memberitahu tentang siapa pembunuhnya. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Bani Israel, mereka tidak langsung melaksanakan perintah tersebut. Tapi mereka menyatakan, atatakhiruna huzwa, apakah kamu ini bermain-main kepada kami? Nah, sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan, a'udzu billahi akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada termasuk kepada orang-orang yang bodoh. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, mereka menganggap Musa ini bermain-main. Nah, sampai Nabi Musa berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bodoh. Padahal kalau seandainya mereka tunduk dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih seekor sapi betina, sapi betina yang mana saja, niscaya akan tercapai tujuan mereka. Akan mengetahui siapa pembunuhnya. Akan tapi sikap mereka yang berlebihan, sikap mereka yang memberat-beratkan dan melampaui batas, sehingga mereka binasa. Nah, sampai mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi." Mintalah kepada Rabb supaya diterangkan kepada kami sapi betina yang bagaimana. Ini memberatkan. Padahal perintah awalnya cukup menyembelih sapi betina yang mana saja. Tapi mereka memberat-beratkannya, sapi betina yang mana. Nah, kemudian Nabi Musa AS menjelaskan bahwasanya sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, awam baina dzalik, pertengahan di antara itu. Nah, ternyata mereka bertanya lagi dengan pertanyaan yang memberat-beratkan diri lagi. Bertanya lagi, malauha, warnanya apa? Sampai Nabi Musa alaihi salam pun menjelaskan lagi bahwasanya launuha safra faqi'ul launuha tasrun nadirin, warnanya kuning ketua-tuaan yang menyenangkan orang yang melihatnya. Ternyata tidak cukup sampai di sini, mereka bertanya lagi pertanyaan yang memberat-beratkan dirinya, apa amalan sapi tersebut? Nah, bagaimana keadaan sapi tersebut dan amalannya? Nabi Musa menjelaskan lagi, la dalul tusil arda wa la tasil harf musallamatun la syiata fiha qul ana jinna bil haqq hada bahuha wa ma kanu yafal. Nah, disebutkan bahwasanya sapi tersebut tidak digunakan untuk membajak tanah dan tidak digunakan untuk menyirami air, sapi yang sehat. Nah, setelah dijelaskan sebanyak mungkin, baru mereka mengatakan, sekarang engkau datang membawa kebenaran, penjelasan. Nah, hampir-hampir mereka tidak melakukan, dikarenakan dengan pertanyaan yang mereka ungkapkan ini ternyata memberat-beratkan diri mereka. Mereka mencari sapi betina yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, mencari lagi yang warnanya itu kuning tua, yang menyenangkan mata orang yang melihatnya. Kemudian kriteria yang lainnya lagi, sapinya bukan sapi yang digunakan untuk membajak tanah, bukan untuk menyirami air, sapi yang sehat lagi. Nah, susah mereka mencari sapi yang kriterianya semacam ini. Dan kesusahan yang mereka lakukan ini ternyata dikarenakan sikap mereka sendiri yang memberat-beratkan diri sendiri, sehingga mereka pun diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya ketika Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, ya cukup sapi apa saja. Nah, tinggal dia cari kemudian sembelih, beres urusan. Tapi ternyata dia memberat-beratkannya. Bani Israel memberat-beratkan diri sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberatkan mereka. Begitu juga sikap berlebihan memberat-beratkan di dalam beribadah, ini perkara yang tercela dan bisa membinasakan. Nah, baik dalam sholat, dalam puasa, begitu juga di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Sekali lagi kita diperintahkan untuk bersifat sederhana, tidak berlebihan dan tidak menyepelekan ibadah. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kau menanggungkan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.